Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Maha suci Allah, segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini, hari Rabu tanggal 13 April 2011. Atau bertepatan pada tanggal 9 Jumadil Awal 1432 Hijriah. Tentunya dalam acara yang selalu kita nantikan, Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Apa kabar Anda pemirsa di pagi hari ini? Kami berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah tadi kita di awal program diawali dengan mengajak kita untuk membuka Al-Quran, membacanya, kemudian mentadaburinya. Namun saat ini kita akan mencoba mendalami lebih jauh tentang makna-makna yang ada dalam Al-Quran tersebut maupun makna yang ada dalam hadis kita Nabi Besar Muhammad SAW. Dan kami juga tidak lupa berdoa dari sini bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini, diutus untuk menjadi Nabi dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia yang pada zaman dahulu kita tahu bahwa akhlak tersebut merupakan akhlak jahiliyah. Di sisi lain memang Nabi Muhammad diutus di tengah-tengah kaum yang jahiliyah. Lantas, kalau kita kaitkan dengan aspek yang ada saat ini, terjadi di zaman yang serba canggih, zaman modern orang menyebutnya, apakah jahiliyah itu atau sifat kejahilian itu masih ada? Nah, untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini, kita akan mencoba mendiskusikan tentang fenomena jahiliyah modern bersama Bapak Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD. Beliau adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Assalamualaikum, Pak Profesor. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Senang sekali saya ketemu pagi ini lagi, Pak. Ya. Dan terima kasih, Pak, sudah menyempatkan waktu kembali untuk hadir ke TVRI, Pak. Dan pemirsa, tentu saja kami tidak berdua. Pagi ini kita kedatangan tamu ibu-ibu dan bapak-bapak dari Majelis Taklim Al-Mutmainnah, Kayu Manis 5 Baru, Jakarta Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bapak Ibu? Baik. Baik semua ya, senang sekali bisa ketemu dan bajunya bagus-bagus pagi ini. Disponsori ya. Terima kasih sudah telah kena hadir. Dan pemirsa, tentu Anda pun kami undang untuk bisa berpartisipasi di acara ini. Silakan menghubungi kami di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Namun kami mohon dengan sangat agar pertanyaan atau tanggapan yang Anda sampaikan sesuai dengan tema yang kita bincangkan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang fenomena jahiliyah di zaman yang modern ini. Baik, Pak Mahfud, berbicara tentang kejahiliahan, nampaknya selalu ada nih, Pak, dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini. Nah, mungkin dijelaskan sedikit, Pak, tentang apa sih sebenarnya yang dinamakan jahiliyah itu, Pak? Silakan, Pak. Jadi, betul ya, istilah jahiliyah itu sebagai sebuah istilah itu sudah lama. Tetapi betul Anda katakan tadi, nampaknya jahiliyah itu ada sampai sekarang. Di dalam Al-Quran itu ada istilah al-jahiliyah al-ula, jahiliyah atau sikap-sikap jahiliyah masa lalu. Berarti kan ada jahiliyah masa kini. Betul. Lalu Sayyid Kutub itu pernah menulis buku yang membahas tentang jahiliyah modern. Seperti yang Anda katakan tadi itu, jahiliyah modern. Tapi apa sih sebenarnya jahiliyah itu? Jadi begini, Rasulullah itu membawa Islam. Itu antara lain adalah untuk membawa manusia keluar dari alam jahiliyah menuju alam hidayah. Atau dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, kan gitu. Jahiliyah itu sendiri artinya kebodohan, dari alam kebodohan. Tetapi menarik dari sudut sejarah, orang-orang Quraisy di mana Nabi diturunkan dan membawa mereka keluar dari zaman jahiliyah, dari jahiliyah itu menuju ke alam hidayah. Itu orang-orang yang disebut orang jahiliyah itu ternyata tidak bodoh. Zaman Rasulullah itu ternyata kalau mau bicara otak itu pintar mereka. Lantas apa yang dinamakan jahiliyah itu? Tidak bodohnya dulu. Betul. Mereka itu sudah maju. Misalnya ya, di dalam sejarah Islam itu, orang-orang Quraisy di Mekah itu pada waktu itu sudah punya sistem pemerintahan yang modern kalau diukur. Karena pada waktu itu sudah ada penguasa yang apa namanya efektif, kemudian ada semacam dewan perwakilan rakyat gitu ya, ada an-nadwa di sana yang memusyarahkan masalah-masalah kehidupan bersama. Lalu kehidupan seni budaya begitu bagus sehingga setiap tahun di depan Ka'bah itu ada lomba pidato, ada lomba menulis puisi dan sebagainya. Itu kan tanda bahwa mereka tidak bodoh ya, meskipun dikatakan jahiliyah. Lalu juga sejarah mencatat istri Nabi Muhammad itu yang Siti Khadijah, istri yang pertama beliau itu adalah seorang saudagar besar. Betul. Nah, seorang saudagar ini tidak mungkin masyarakat yang bodoh itu punya perempuan-perempuan yang sudah bisa jadi saudagar. Kalau memang bodoh-bodoh. Betul. Jadi jahiliyah di situ bukan bodoh. Lalu apa artinya? Di dalam Al-Quran itu ada 4 kali kata jahiliyah itu disebutkan. Ya, memang kalau kata aslinya jahila, ya jahilu itu bisa 50 kali pecahan katanya, bisa jahula, bisa jahilun, bisa juhala gitu. Tetapi yang berbunyi kata jahiliyah, 4 kali Allah mengatakan, yang semuanya menunjukkan bahwa jahiliyah itu menunjukkan sikap rendahnya iman, sikap bobroknya moral, sikap kolusi di dalam kehidupan, dan sikap, bahkan kalau di dalam Al-Quran itu ada khusus yang disebutkan untuk kaum perempuan di situ, bahwa jahiliyah adalah sikap orang-orang perempuan di masa lalu yang suka bersolek, suka menonjolkan diri, suka menggoda orang, suka apa namanya mempercantik diri tetapi bukan untuk suaminya tapi hanya untuk menggoda orang atau untuk ya sekedar pamer saja gitu. Itu sikap jahiliyah untuk perempuan misalnya. Nah, tetapi yang menarik jahiliyah itu pertama-tama disebutkan di dalam surat Ali Imran ya. Surat Ali Imran 150 itu menyatakan bahwa siapa itu jahiliyah. Jahiliyah itu adalah mereka yang lemah iman. Sehingga ketika menghadapi sesuatu peristiwa yang besar yang menimpa dirinya, itu dia imannya menjadi luntur. Apakah benar nih Allah ini ada? Ya. Nah, apakah benar Allah berkuasa? Ragu terhadap kekuasaan Allah itu yang pertama jahiliyah itu. Dan jahiliyah itu bukan di otak. Nah, kalau kita lihat Al-Quran di dalam surat Ali Imran 154 itu cerita gini Mas Rahmadi. Itu kan di dalam perang Uhud, setelah menang perang Badar, lalu ada perang Uhud, itu orang Islam kan kalah, yang dipimpin Nabi Muhammad itu. Nah, kekalahan itu karena sebagian tentara Islam itu tidak patuh kepada Nabi. Ketika Nabi mengatakan, tentara berkuda kamu di bawah berperang, nah, sementara pemanah ini ada di bukit sini, jangan bergerak tanpa perintah dari saya, kata Nabi. Nah, peperangan di bawah bukit itu menang, orang Islam menang, lari semua nih musuh ini, tentara musuh lari, termasuk Abu Sufyan, Hindun dan sebagainya lari. Nah, tetapi melihat di bawah menang dan banyak harta rampasan perang di situ tertinggal, orang yang di atas bukit itu tanpa perintah dari Nabi turun rame-rame untuk berebut ghanimah itu, rampasan perang di bawah itu. Nah, melihat tentara Rasulullah ini turun, orang yang musuh yang tadinya orang kafir itu lari, ya, itu balik menyerang dari atas, ganti tempat posisi pemanah Islam itu, sehingga pada waktu dalam perang Uhud Islam itu kalah kita ya. Nah disitulah kemudian ketika mereka pulang dalam perjalanan, ada sekelompok pengikut Nabi ini yang tidak bisa tidur. Mereka menggunjing lalu mengatakan, apakah Allah itu ada sih? Kalau memang Allah itu ada, mestinya kami ditolong, tidak kalah, mestinya menang ya, mestinya menang. Ini kan Rasulullah ini kok bisa kalah dalam perang. Lalu Allah mengatakan, wahum yadunnun Allah dunnal jahiliyah. Mereka itu mengira tentang Allah seperti cara orang jahiliyah berpikir, ragu ya. Baik Pak, kita mungkin akan lanjutkan lagi, namun kita harus jeda sesaat. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita tentu ingin mendengarkan lebih jauh tentang bagaimana sikap jahiliyah dan apa pengertiannya setelah informasi yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Kita masih berbincang tentang fenomena jahiliyah di zaman yang modern ini bersama Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Dan bagi jika Anda ingin berpartisipasi, silakan menghubungi kami di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Baik Pak Profesor, kita lanjutkan. Tadi berarti yang bisa kita tangkap, jahiliyah itu bukan terletak pada lemahnya pikiran, orang tidak pintar dan lain sebagainya, tapi lebih kepada aspek moralitas, bobroknya iman dan meragukan esensi Allah. Betul. Pertanyaan saya sederhana Pak. Kita tahu bahwa iman itu turun naik. Yeah. Nah, manakala iman kita turun, mungkinkah atau bolehkah kita sebut bahwa diri kita saat itu jahiliyah, Pak? Kalau turun naik, iman itu biasa ya. Rasulullah pernah mengatakan, al-iman yazid wa yanqus, kan. Betul. Iman itu bisa turun, bisa bertambah, bisa berkurang, dan sebagainya. Tetapi iman itu supaya terus dipelihara. Justru itu tugas kita. Sebagai manusia mengendalikan kehidupan kita sehari-hari agar selalu juga dikendalikan oleh iman. Ada beberapa cara diberikan oleh Allah itu untuk memelihara iman. Pertama, menggunakan akal pikiran. Betul. Kan kita berpikir tentang gejala fenomena alam. Iya, fenomena alam itu ayat li ulil albab, katanya. Kalau kita bicara tentang misalnya peredaran planet yang begitu teratur, itu kan kita jadi iman, pasti itu ada yang mengatur. Bisa juga dengan keajaiban-keajaiban. Keajaiban-keajaiban itu artinya kejadian luar biasa yang tidak masuk akal, tetapi selalu terjadi berbagai fakta di depan kita. Taruhlah sampai sekarang ini kan banyak kejadian-kejadian yang luar biasa itu. Saya sering mencontohkan seorang di Balikpapan itu ya, yang seorang perempuan yang dari tubuhnya selalu tumbuh kawat itu. Betul. Sesudah dipotong tumbuh lagi. Orangnya sampai sekarang masih hidup, masih muda kayak ibu-ibu itu. Itu nggak tahu dokter itu penyakitnya apa, tapi orangnya nggak mati. Dan ketika kawat itu dipotong, dibawa ke laboratorium, itu kawat biasa. Nah seperti itu kan hal luar biasa yang menurut akal biasa tidak cukup akal kita untuk mengatakan orang itu kalau tidak mati. Itu kan karatan, infeksi, macam-macam. Tapi tidak mati, sampai sekarang masih hidup. Orangnya sudah 17 tahun lebih menderita penyakit itu. Setiap, jadi kawat itu seperti tumbuh seperti rambut. Seperti rambut. Seperti rambut dipotong. Kalau panjang dipotong sampai sekarang. Nah seperti itu kan tidak ada akal yang bisa menjelaskan itu. Nah itu lalu pengalaman, keajaiban-keajaiban. Ya, jadi bisa dari pikiran, dari keajaiban, juga bisa dari perasaan. Perasaan itu kadangkala kalau kita melihat kesejukan, keindahan alam atau mendengar suara yang bagus, gitu ya. Taruhlah seperti ketika Umar bin Khattab masuk Islam itu kan karena keindahan ya, Al-Quran, keindahan ya. Al-Quran. Atau kalau orang sekarang itu yang masuk Islam karena keindahan, misalnya W.S. Rendra, misalnya. Betul. Kan. Betul. Seperti itu, hanya karena mendengar alunan azan yang begitu indah setiap pagi, lalu dia merasakan masuk Islam. Nah itu cara ya. Sahabat sendiri masuk Islam dan menjaga keimanannya itu berbeda-beda. Kalau Anda lihat misalnya Salman Al-Farisi, itu pernah pemikiran yang mendalam. Ya, dia berpikir melakukan eksperimen terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Oh bukti, oh benar. Lalu kalau Umar bin Khattab tadi dengan perasaan gitu. Tapi kalau Abdullah bin Mas'ud misalnya masuk Islam karena dia melihat keajaiban yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah itu memeras susu seekor kambing yang sudah keluar unta yang seharusnya sudah tidak keluar lagi susunya. Tapi Rasulullah banyak, ya? Peras karena dia minta saya haus, kata yang punya, oh tidak boleh kalau yang kambing yang bagus-bagus ini. Loh kalau itu, kata Rasulullah, kambing tua yang sudah mau mati itu, loh itu silakan tuh sudah tidak ada susunya, sudah mau mati. Lalu diambil Nabi, dipegang, lalu keluar susunya. Nah itu keajaiban. Betul. Sehingga misalnya Abdullah bin Mas'ud pada waktu itu lalu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi iman itu turun naik tapi bisa dipelihara dengan instrumen-instrumen yang disediakan oleh Allah di dalam alam ini. Artinya itu tidak dikatakan jahiliyah tadi. Iya. Nah, kalau kita kaitkan ke konteks zaman kekinian kita ini, kalau kita amati dari yang disampaikan oleh Pak Mahfud, tentu masih banyak nih Pak ya tentang hal-hal yang sifatnya kejahilan itu. Nah, kalau kita kaitkan seperti apa nih? Khususnya terhadap aspek kepemimpinan yang ada saat ini. Apakah memang kejahilan itu masih muncul di tengah masyarakat kita? Iya, itulah yang tadi saya katakan. Sayyid Qutb itu menulis buku tentang jahiliyah modern. Yang dia mengatakan tadi bahwa di dalam Al-Quran itu ada kata al-jahiliyah al-ula. Itu berarti ada jahiliyah masa lalu, jahiliyah kuno al-ula. Itu berarti ada jahiliyah modern. Nah, jahiliyah modern itu apa? Jahiliyah modern itu diukur dari 4 kata jahiliyah yang disebut di dalam Al-Quran. Apa saja itu, Pak? Jahiliyah modern yang pertama tadi, orang yang tidak beriman. Betul. Imannya itu lemah. Tidak bisa menjaga iman. Ada sesuatu terjadi, imannya lemah. Lalu atau karena iming-iming sesuatu, dia tinggalkan itu perintah Tuhan. Atau karena takut sesuatu di kantor, di lingkungan kerja, dan sebagainya, lalu dia jual imannya itu. Bahkan mungkin karena misalnya ingin mendapat promosi sementara pimpinannya tidak suka terhadap orang yang Islam misalnya, lalu dia tinggalkan iman, saya ikut bos saya saja begitu. Atau ingin mendapat sesuatu, pokoknya modern itu, dan sekarang yang banyak terjadi di tengah-tengah kita, jahiliyah modern itu adalah orang yang mudah sekali melepaskan imannya sehingga bertingkah laku sebagai orang yang tidak beriman karena terjadinya sesuatu. Ya. Lalu ada yang kedua, itu tadi kan di dalam surat Ali Imran 154. Lalu ada di dalam surat Al-Maidah sendiri. Apa tuh jahiliyah? Allah berfirman di situ, apa hukmal jahiliyah ya buhun? Apakah hukumnya orang-orang jahiliyah yang ingin mereka laksanakan? Nah, jadi ada kaitan dengan hukum di sini. Jahiliyah itu yaitu mereka yang suka mempermainkan dan memperjualbelikan hukum. Itu jahiliyah. Jadi kisah turunnya ayat di dalam surat Al-Maidah ini itu kan dimulai ketika pada suatu saat Rasulullah didatangi oleh 2 orang Yahudi. Datang, Muhammad, engkau adalah Al-Amin. Yang dipercayalah oleh kamu, ngomong apapun rakyat percaya. Nah, kami berdua ini, kata orang Yahudi ini, pimpinan suku, kepala suku orang Yahudi. Kami sekarang sedang berselisih dengan kaum kami, dengan orang Yahudi. Ini tidak bisa diselesaikan, perlu seorang hakim yang dipercaya. Nah, karena engkau dipercaya, saya minta sekarang kepadamu Muhammad, tolong kamu yang menjadi pengadil. Kamu adili kami di depan kaum kami. Tapi tolong kami dimenangkan di dalam perkara itu. Nah, nanti kalau kamu menang, kalau kami menang, nanti okelah, saya beri hadiah kamu. Pengikut-pengikut saya mau saya ajak masuk Islam. Kamu tidak usah berdakwah jauh-jauh, susah-susah ngajak orang masuk Islam. Kami ini sudah, pengikut kami sangat banyak langsung masuk Islam. Maka turunlah ayat Allah itu. Apa hukmal jahiliyah ya buhun? Muhammad, apakah hukumnya orang jahiliyah yang mau pakai? Yang mau mereka pakai dan mau engkau setujui? Di sini Allah mengatakan bahwa jahiliyah itu adalah orang gitu, tidak tawar-menawar perkara. Nah, ini yang modern ini banyak sekarang ini. Ya, apa yang disebut mafia hukum di Indonesia itu fenomena jahiliyah modern. Hukum itu bisa dijual belikan tergantung pada siapa yang bisa membayar. Ya, ya kan? Kalau Anda punya perkara, Anda punya uang, Anda kalah. Anda mencuri karena terpaksa mencuri semangka, karena kelaparan, ketahuan, itu sudah memenuhi unsur hukum pidana bahwa barang siapa mengambil barang orang lain dengan cara melawan hukum dan dengan maksud dimiliki diancam hukuman pidana karena mencuri. Anda mencuri 2 semangka, Anda dihukum. Tetapi Anda orang kuat, Anda mencuri uang orang, mencuri uang negara, karena Anda orang kuat, Anda dihukum. Jaksanya dibayar, polisinya dibayar, hakimnya merasa nasinya. Nah itulah jahiliyah. Dalam ukuran yang kedua. Konteks, dalam konteks modern. Itu. Jadi substansinya jahiliyah modern maupun jahiliyah lama itu sama saja sebenarnya. Yaitu pertama lemah iman. Yang kedua mempermainkan hukum. Tidak mau menegakkan hukum dengan benar. Hukum itu dipermainkan, dijual belikan. Hukum itu diatur oleh orang yang punya kekuasaan. Bukan diatur oleh aturan-aturan yang seharusnya berlaku. Baik, itu dua hal. Masih ada dua hal lagi. Namun kita terima dulu penelpon yang tersambung bersama kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rahmati. Pak Arief, silakan. Langsung saja Pak Arief. Pak Mahfud, di dalam surat 24 ayat 55. Orang beriman dan banyak amal soleh itu oleh Allah dijanjikan jadi penguasa di muka bumi. Dalam konteks Rasulullah, maka Nabi Muhammad itu penguasa atau khalifah yang tidak diupah dari bawah. Nah sekarang, fenomena sekarang yang ada, bangsa Indonesia ini hampir-hampir tak satu orang pun yang mampu jadi penguasa Indonesia yang tidak diupah dari bawah. So, bagaimana Rasulullah? Kecuali adanya paling Pak RT, mungkin Pak RW. Itu tidak diubah dari bawah. Nah, di akhir ayat tersebut, oleh Allah dikasih nama fasikun, orang fasik. Nah, hubungannya apa jahiliyah dengan fasik dan orang yang tidak percaya pada janji Allah ini, malah mengira kalau orang beriman dan beramal soleh itu jadinya penceramah. Baik. Nah, itu kan amit-amit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arief dari Jakarta, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan penonton yang kedua. Waalaikumsalam. Iya, Pak Haji Yuri dari Tebet. Alhamdulillah. Silakan langsung saja. Saya melihat bahwa Bapak narasumber ini, kalau jadi Presiden Republik Indonesia ini, amin, adil dan makmur ini. Amin. Ya, silakan. Saya mau tanya dengan Bapak narasumber, itu untuk melawan jahiliyah itu, satu-satunya cara adalah setiap individu, komunitas, atau masyarakat, atau bangsa Indonesia ini harus memiliki falsafah hidup gitu. Dalam artian, falsafah hidup itu bisa positif, bisa negatif, bisa benar atau bisa salah itu falsafahnya. Tetapi kalau sebagai seorang muslim, tentunya kan falsafah hidup atau ideologinya itu kan akidah, syariah, dan moral. Yang science atau knowledge dan kolbu itu adalah pilihan lainnya. Dalam artian, falsafah hidup dan ideologi inilah. Nah, bagaimana membuat setiap individu, masyarakat, komunitas, bangsa ini, yang terutama yang muslim, itu memegang teguh falsafah hidup, akidah, syariah, dan moral Islam ini, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Yuri, terima kasih. Baik, adakah mungkin satu kesempatan? Benar Pak, kita terima dulu penelpon yang masuk, baru nanti akan saya lempar ke Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, silakan. Haji Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mahfud, gini Pak Mahfud. Di alam sekarang ini, kejahatan itu paralel kayaknya dengan kecanggihan teknologi. Jadi di semua lini teknologi itu dimanfaatkan orang dengan cara macam-macam, tipu menipu. Sekarang kan banyak SMS yang mengiming-imingi hadiah gitu. Itu apakah dikatakan judi modern, judi jahiliyah modern gitu? Karena banyak sekali sekarang tipu menipu tuh. Apa sekarang main seperti kemarin tuh ada tipu menipu cuci otak lah gitu. Nah untuk bilang minjali, jadi kecanggihan jahiliyah sekarang harus kita perangi itu kayaknya gitu Pak Mahfud. Saya senang sekali Pak Mahfud menyatakan masalah jahiliyah ini karena sudah modern, kecanggihan teknologi itu setara kayaknya. Baik, lebih canggih dari zaman jahiliyah dulu. Parahnya sekarang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamar dari Kebun Jeruk, terima kasih. Satu kesempatan mungkin. Silakan Pak, tolong sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Dadi Suryadi. Pak Haji Dadi, silakan. Ya, yang saya ingin tanyakan, sekarang ini dengan kecanggihan internet, kecanggihan modern sekarang ini, media elektronik dan sebagainya, selain memberikan informasi yang positif, sekarang juga orang banyak yang tertipu dengan kecanggihan-kecanggihan itu, dengan dunia maya, sehingga membawa kepada kejahilian. Apakah itu termasuk juga jahiliyah modern? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ada 4 penanya nih, Pak. Yang pertama, Pak Arif dari Jakarta, tentang beriman dan beramal soleh. Beliau mengutip ayat surah 24 ayat 55. Kata beliau, Nabi Muhammad itu sebagai seorang pemimpin tidak diupah dari bawah. Namun sementara kalau kita lihat kondisi saat ini, para pemimpin kita tuh nampaknya tidak akan ada yang mau ketika tidak diupah dari bawah itu. Nah, apakah ada korelasi tentang kejahilan dan sifat fasik yang di ujung ayat tadi, Pak? Silahkan. Ya, jadi dulu pernah juga ya, betul, menanyakan Nabi Muhammad itu memimpin tidak diupah. Ya. Itu cara Nabi Muhammad memberi contoh, tetapi Nabi Muhammad juga itu mengatakan berkali-kali bahwa orang disuruh bekerja untuk mendapat rezeki, termasuk juga menjadi pemimpin di dalam sebuah organisasi itu tidak apa-apa sebenarnya, ya, mendapat gaji yang penting itu halal dan berdasar aturan-aturan dan kesepakatan yang dibuat oleh mereka. Jadi tidak apa-apa, karena Nabi Muhammad ya tidak digaji, tapi sahabat-sahabat yang hidup pada masa Nabi itu kan digaji juga kalau menjadi pemimpin seperti Khulafaur Rasyidin, itu digaji. Nah, soal nanti mau dimanfaatkan atau tidak gaji itu untuk dirinya sendiri atau untuk keperluan umum, terserah, kan ada baitul mal, kalau di sini ada badan amil zakat dan sebagainya, itu persilakan saja boleh. Tetapi tadi jadi tidak mesti berarti fasik ya orang menerima gaji. Dalam agama itu ada istilah kafir, dolim, dan fasik. Kafir itu menyangkut akidah, keimanan. Kalau dolim itu sewenang-wenang terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri. Kalau fasik itu orang yang selalu dengan sengaja melakukan kejelekan, sudah tahu bahwa itu salah dilakukan juga, itu fasik. Nah, kalau orang suka kafir, zolim, fasik, itu yang jahiliyah. Ya. Soal bentuknya bagaimana itu tergantung pada perkembangan masyarakat. Kalau dulu barangkali di zaman kafir itu mungkin orang menyembah sapi, ada sapi lewat disembah, ada batu disembah, matahari disembah, itu barangkali kafir. Kalau sekarang bisa beda-beda, gitu ya. Di zaman modern aktualisasi tentang sikap jahiliyah atau sikap ilmiah dan hidayah itu bisa berbeda-beda, tapi intinya itu tadi ada penolakan, pengingkaran terhadap kekuasaan Allah sehingga imannya itu menjadi lemah. Baik, kemudian yang kedua, Pak Haji Yori, kata beliau cara melawan kejahilian di saat ini itu hanya menerapkan tentang falsafah hidup yang benar, yaitu tentang akidah yang lurus, syariah, dan moral yang baik. Nah, kata beliau, bagaimana agar bisa membuat masyarakat itu sadar tentang bagaimana pentingnya akidah yang lurus, syariah yang hanif itu. Iya, betul tadi. Tadi coba tadi dikatakan bahwa itu kan setiap individu harus sadar dan punya falsafah hidup. Betul. Nah, agak sulit ya kalau individu itu ya dengan cara begini kita bisa menyadarkan orang. Tetapi yang tidak individu, yang sifatnya kolektif itu leadership yang penting. Leadership. Pemimpin itu harus memberi contoh. Pemimpin itu harus memberi contoh bahwa dia memimpin itu karena amanah, karena kepercayaan. Nah, persoalannya sekarang memang banyak orang itu menjadi pemimpin itu karena membeli, ya kan? Bayar pemilihan, bayar agar dibeli, agar dapat dukungan partai, beli partai sekian miliar, nanti ikut pemilihan nyuap lagi kepada KPU-nya, nyuap lagi kepada rakyatnya itu. Nah, pemimpin yang seperti yang menimbulkan bencana di muka bumi, karena Rasulullah itu pernah mengatakan begini, kalau kamu jadi pemimpin, jangan sekali-kali kamu karena meminta atau mencari. Kata Rasulullah itu, la tas'alil imaroh, fa innaha in uti tahu bimat alatin wukilta, wa in utita bi ghairi masalah uinta. Ini Allah yang mengatakan melalui Nabi Muhammad, jangan kamu suka mencari-cari jabatan dengan cara memburu, meminta, menyuap, memberi. Karena sebenarnya kalau kamu peroleh jabatan itu dengan cara menyuap, dengan cara memburu, meminta dukungan secara palsu kepada rakyat, maka Allah akan membiarkan kamu bekerja sendiri, tidak akan dibantu. Tetapi kalau kamu mendapat jabatan itu karena dipercaya oleh orang yang akan dipimpin, puinta, maka Allah akan membantu setiap tugasmu. Nah lihat aja orang yang memimpin, kalau dia lurus gitu ya, dia peroleh jabatan itu dengan baik, maka dia enak, kerjanya lancar. Tapi orang yang memperoleh jabatan itu dengan membeli dan dengan kebohongan-kebohongan, seluruh kepemimpinannya itu dilakukan dengan kebohongan yang terus-menerus, dilakukan dengan korupsi yang terus-menerus, sehingga masyarakatnya hancur, dianya sendiri juga ikut hancur. Itu juga bagian dari jahiliyah modern. Baik. Ya. Kemudian Pak Haji Amar dari Jakarta tadi, kata beliau kejahatan sekarang itu, kejahatan di zaman jahiliyah dulu rasanya paralel dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini. Nah, orang banyak menipu dengan cara SMS gitu ya, dengan cara cuci utak nih yang belakang ini lagi ramai. Nah, mungkin diberikan sedikit komentarnya nih, Pak. Silakan. Sama dengan Bapak yang keempat pertanyaan. Betul, agak mirip itu kejahatan teknologi. Juga saya jawab. Itu begini ya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu pada dasarnya netral. Ya. Dia bisa membawa orang menjahiliyah, menjadi jahiliyah, tapi juga bisa membawa orang beriman. Ya. Teknologi yang sekarang penipuan lewat SMS dan sebagainya, ya karena cara lewat apa komputer mengubah angka gitu ya, yang disebut kejahatan kerah putih itu ya, itu gampang sekali orang melakukan kejahatan perbankan misalnya. Anda bertransaksi 1 miliar tiba-tiba menjadi 10 miliar di situ, hanya tambah 0. Atau 1 miliar kurangin 0-nya 1, cuma dengan cara gitu Anda tidak tahu, sudah katanya. Tahu-tahu Anda sudah tertipu, itu teknologi. Tetapi ada juga teknologi itu yang mendorong orang untuk menjadi maju, menjadi lebih beriman. Misalnya saya mau ke sini, saya mau bicara soal jahiliyah. Tahu enggak Anda, ini ayat-ayat yang saya baca tadi ini saya ambil dari komputer. Saya panggil aja kata jahiliyah di komputer, kulatap, cetak. Nah, ya. Ternyata ada 4 misalnya. Itu kan teknologi itu netral, bisa membantu tapi juga bisa menjerumuskan. Itulah makanya kuncinya sikap jahiliyah itu di hati. Bukan di logika, bukan orang yang bodoh tidak bisa apa-apa itu jahiliyah. Yang jahiliyah itu yang hatinya itu busuk meskipun otaknya encer. Makanya teknologi bisa digunakan oleh orang yang hatinya busuk untuk nipu orang, ya kan. Rasulullah sendiri dan Islam itu memerintahkan Islam itu harus maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan yang sangat terkenal di dalam ajaran Islam itu Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, karena kamu lebih tahu tentang urusan-urusan duniamu, sehingga kalau perlu teknologi apa, buat tuh teknologi. Karena kamu akan terbelakang kalau kamu tidak itu. Bahkan Allah mengatakan ilmu pengetahuan dan teknologi itu kunci keimanan. Ya Allah mengatakan innama yakhsyallah min ibadil ulama. Sebenarnya orang yang betul-betul takut kepada Allah itu adalah orang yang paham ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau orang enggak gitu, enggak bisa, karena itu alat untuk beriman sekaligus alat untuk kafir. Ya. Nah, makanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu netral. Oleh sebab itu jangan sampai alergi terhadap ilmu pengetahuan. Ada juga di sebuah pesantren salaf ya di Jawa Timur, saya lihat itu terlalu kolot, terlalu konservatif, karena santri-santrinya itu dilarang membaca koran dan dilarang nonton televisi misalnya. Dia pintar baca Al-Quran, pintar bahasa Arab, tetapi dia tidak ngerti perkembangan di sekitar, sehingga begitu keluar dari lingkungan itu menjadi kaget dan tidak bisa bertahan. Melihat kemajuan teknologi di luar, dia tidak bisa menjelaskan dan tidak bisa paham. Melihat perkembangan masyarakat di luar, ternyata sudah begini, tidak bisa menjelaskan. Sehingga saya katakan kepada, iya betul, kiainya itu betul. Ini kalau lihat televisi nanti, lihat apa adegan-adegan yang tidak pantas, lihat iklan-iklan yang begitu menawarkan kemewahan, padahal ini orientasinya pesantren itu zuhud gitu ya. Tetapi menurut saya itu Iya, itu soal pilihan orientasi, tapi kalau saya katakan itu kurang tepat gitu ya, untuk mengajarkan Islam secara aktual di tengah-tengah kehidupan modern. Kalau gitu nanti bisa jadi jahiliyah modern juga. Baik, mudah-mudahan semua terjawab, Pak Arief, Pak Haji Yori, Pak Haji Amar, dan Pak Haji Dedi tadi. Dan kita lanjutkan dulu, Pak, penerima telepon. Sebelum kita membahas, tadi ada dua hal lagi yang belum. Silakan penelpon yang tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Pak Dadang nih, Pak Jasmine dari Cianjur. Pak Dadang dari Cianjur, silakan Pak Dadang. Alhamdulillah nih Ustaz, kita bermajah di pagi hari. Silakan Pak Dadang. Kalau ini, kalau saya gambarkan antara jahiliyah dan iman itu gimana? Kalau di dalam Al-Quran ada fa'al hamaha kujuroha wa taqwaha. Nah, kejahiliahan itu kalau diibaratkan sifat kujur. Takwa itu iman gitu Ustaz. Terus di dalam Al-Quran antara tandanya orang-orang yang beriman itu mengeluarkan dari gelap kepada terang. Nah itu ajaran itu terang, kalau sementara jahiliyah itu gelap. Nah gimana ini konteksnya Ustaz? Kita lihat perjalanan sekarang ini masyarakatnya keadaan terang tapi jauh dari ajaran. Baik, Pak Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang dari Cianjur. Ya, silakan penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Haji. Pak Haji Abdul Qadir dari Tanjung Priok. Assalamualaikum Abi, Pak Perum. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Kita sebagai bangsa Indonesia mayoritas punya keyakinan Islam. Tapi akhir daripada akhir aturan mengakhiri masa jahiliyah zaman dahulu ke jahiliyah zaman sekarang ini, zaman jahiliyah modern. Nah, di sini tentang umat Islam, sesama umat Islam aja saling hasut menghasut dan hujat menghujat. Nah, apa ini termasuk jahiliyah modern ini, maka disinilah menggelisahkan daripada kita sebagai umat Islam, bagaimana menyikapi daripada hal yang terjadi mayoritas Islam di Indonesia. Pemimpin aja dihujat, ada pemimpin itu sudah jelas benar, amanah, dan Pak Mahfud sendiri juga sering dihujat. Nah ini yang menghujat ini, apa dia tidak paham tentang ajaran Nabi maupun Al-Quran dan Hadis? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Abdul Qadir. Saya mungkin satu kesempatan lagi pada Ibu yang studio. Oke, silakan Ibu, tolong sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mahfud yang kami hormati. Saya Ibu Haji Fisrahmah dari Majelis Ulama Al-Mutmainnah bertanya kepada Bapak. Masalah pengaruh globalisasi yang sangat pesat akhir-akhir ini terkadang di masyarakat tertipu dengan pemikiran-pemikiran yang negatif yang membuat manusia menjadi jahiliyah. Bagaimana menurut Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Hajah. Pak Dadang dari Cianjur, tentang fujur beliau kategorikan kepada jahiliyah, sedangkan takwa itu lebih kepada nur ya, cahaya itu sendiri. Nah ini mungkin bisa diberikan komentarnya Pak. Iya, jadi itu kan yang kita bicarakan sejak tadi. Betul. Jadi dalam Al-Quran itu, kenapa Muhammad itu diutus, kenapa Islam itu disampaikan sebagai ajaran kepada umat manusia. Yuhrijan nas minal zulumat ilan nur. Untuk mengentaskan manusia dari kegelapan, dari fujur, ke alam terang benderang an-nur. An-nur itu hidayah. Hidayah ilmiah, imaniyah, dan sebagainya. Nah itu yang dikatakan keluar dari alam jahiliyah itu. Jadi memang betul ketakwaan itulah sebenarnya letak kunci agar orang itu tidak menjadi jahiliyah. Kalau mau betul ikut Islam artinya dia harus keluar dari alam jahiliyah. Kalau mau keluar dari alam jahiliyah sesuai dengan perintah Islam, jagalah ketakwaan itu di dalam segala lini kehidupan kita. Gitu. Lalu kemudian yang kedua Pak Haji Abdul Qadir tadi tentang kata beliau sesama umat Islam saat ini tuh saling menghujat dan saling menghasut, bahkan pemimpin pun dihasut. Iya betul ya. Jadi begini, di dalam Al-Quran itu memang ada perintah untuk saling mengingatkan. Ya. Di dalam surat Al-Asr itu kan dikatakan manusia innal insana lafi khusr, semuanya manusia itu rugi, pagi, sore, siang, malam rugi, waktu panjang, waktu pendek rugi, kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali mau beriman, ya, menjaga keimanannya lalu selalu berbuat baik, wa tawassaw bil haqq, saling mengingatkan untuk kebenaran agar selalu berusaha untuk berlaku benar, wa tawassaw bis sabr. Nah, saling mengingatkan kebenaran itu bisa kritik, saran, penilaian agar orang menjadi lurus. Tapi ini kadangkala tipis bedanya dengan hujatan dan hasutan. Nah, itu menghujat dan menghasut itu dilarang. Gitu. Kalau mengingatkan untuk kritik, meluruskan itu boleh. Nah, lalu apa ini batas antara hujatan dan antara hujatan dan saran yang diperintahkan tawasaw itu tadi. Itu pertama ukurannya bagaimana niat orang itu. Ya, ketika melakukan itu. Yang kedua, lah bagaimana caranya, sopan apa tidak. Kemudian apa data yang dimiliki, benar apa tidak. Nah, kalau orang hanya selalu menyalahkan orang lain, itu niatnya sudah tidak benar. Gitu ya. Saya pernah menulis sesuatu, jadi kalau situasinya seperti ini di Indonesia ini jadi pemimpin susah. Kalau jadi presiden SBY itu pasti susah kalau melihat situasi seperti ini, apa melakukan sesuatu dibilang salah kok melakukan itu gitu. Nanti kalau tidak melakukan sesuatu dibilang itu kok presiden begitu gobloknya kan gitu. Itu enggak apa-apa seperti itu kalau niatnya itu baik. Tetapi yang terpenting itu tadi leadership. Seorang yang punya sikap yang tegas apapun berpikiran, tidak mungkin dong ada sesuatu itu yang disepakati oleh semua orang. Kalau memimpin itu taruhlah di sini, ada sekian orang, masa mau sepakat semua dengan apa yang saya inginkan. Pasti yang lain usul gini, satu usul gini. Nah, saya sebagai pimpinan mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab dan dengan cepat. Ya, tidak apa mengambang-ambangkan keadaan sehingga masalahnya menjadi semakin bertumpuk. Tugas pemimpin dan kewenangan yang diberikan oleh hukum itu yang ambil keputusan. Kemudian yang ketiga, Bu Hajah Sitrahmah tadi tentang pengaruh globalisasi ini, kata beliau saat ini banyak yang mengarahkan kepada kita akan tertipu terhadap pemikiran-pemikiran yang negatif soal globalisasi. Betul. Iya, sama. Globalisasi itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Betul. Nggak bisa mau lari dari globalisasi, semakin mau lari malah semakin masuk. Karena globalisasi itu sesuatu perkembangan masyarakat yang alamiah yang didukung oleh teknologi. Misalnya globalisasi itu tidak ada lagi batas-batas informasi antar orang karena batas negara. Dulu waktu ibu masih kecil gitu, tidak bisa ibu mengetahui apa yang terjadi di Amerika sekarang, tidak bisa yang terjadi tahu apa yang terjadi di Palestina sekarang. Tapi ibu karena globalisasi dengan teknologinya yang canggih, ibu sekarang bisa tahu ada apa sih sekarang di Amerika, ada apa di Palestina. Tinggal buka televisi, dengar SMS, di situ kamu sedang apa, sudah bisa. Nah, itu bagian dari globalisasi sehingga tidak ada lagi batas-batas fisik antar negara dan itu tidak bisa dihindari. Nah, itu sama dengan ilmu dan teknologi tadi, itu netral saja globalisasi itu. Kalau kita mau memanfaatkan, dia bisa menjadi positif. Iya, positif, memberi bahan bagi kita, memberi bekal bagi kita untuk menjadi semakin maju. Tetapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik karena globalisasi, bisa saja Anda menggunakan teknologi yang mengikuti globalisasi itu, misalnya nonton film porno kan gitu, bisa kan? itu bisa baik, bisa jelek. Tapi Anda juga bisa sekarang mau melihat di Masjidil Haram orang sedang baca surat apa, ya kan? Ada alatnya sekarang. Betul. Imam Masjidil Haram yang ini sedang apa, gitu. Saya ingin tahu kegiatan keagamaan di mana, yaitu tinggal aja. Ya. Jadi netral, Bu, globalisasi. Netralnya itu tidak bisa menghindar kita. Ya. Tinggal kita yang milah dan tinggal milih, ya. Yang milah dan milih. Ya. Baik, Pak. Kita kembali tadi. Dua hal yang baru disampaikan tentang aspek kejahilian itu. Iya. Lemahnya iman, kemudian tadi penerapan hukum, iya, yang keliru lah itu. Iya. Yang ketiga, kewenangan di dalam hukum. Penerapan hukum, oke. Lalu yang ketiga, disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah mereka yang sombong. Ya, merasa selalu paling benar. Tidak mau mendengarkan pendapat orang, sehingga dia itu menjadi orang yang otoriter. Nah, di sini disebutkan misalnya di dalam surat Al-Fath ayat 27, di situ dikatakan iz ja'al alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyyah hamiyatal jahiliyah. Orang yang berperilaku overacting. Anda bodoh gitu saya katakan. Ya Anda enggak usah ngomong, Anda bodoh lah, enggak tahu apa-apa saya. Nah, itu orang jahiliyah. Tidak demokratis. Itu orang jahiliyah. Selalu merasa paling benar, selalu merasa paling pintar, tidak mau bermusyawarah. Penuh kesombongan. Belum apa-apa sudah tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Tidak mau menggunakan data yang dimiliki oleh orang lain. Kejahiliahan seperti itu berbahaya juga kalau itu dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya. Yang keempat, Pak. Ya, nah, yang keempat itu tadi sudah saya mulai sedikit. Yang keempat itu pemberitahuan Allah kepada para istri Nabi. Para istri Nabi agar tidak melakukan tabarruj. Tabarrujal jahiliyah. Ya nisa'an Nabi. Tinggallah kahal para istri Nabi. Tinggallah kamu di rumahmu. Dan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Dan jangan kamu bertingkah laku seperti perempuan-perempuan jahiliyah. Nah, perempuan-perempuan jahiliyah itu apa sih? Betul. Perempuan yang suka bersolek genep, tetapi bukannya untuk menggoda orang lain, untuk pamer kecantikan dan kekayaan, bahkan juga lalu menjual diri. Nah, ini yang paling banyak sekarang di Indonesia ini, jahiliyah modern, karena sekarang kan banyak rumah-rumah prostitusi untuk kelas tinggi ada, untuk kelas rendah ada. Ini di Jakarta ini tinggal pilih katanya ya, katanya saya tidak tahu. Anda bisa lihat iklan di koran-koran tuh, kalau Anda mau menghubungi ini nomor teleponnya sekian, ukuran bodinya segini, dadanya segini. Itu jahiliyah modern. Kayaknya pengalaman juga ini tahu. Dapat tawaran. Nah, itu jahiliyah. Wala tabarrujna tabarrujul jahiliyah. Jangan sekali-kali bersikap, bertingkah, berlagak wahai perempuan-perempuan itu seperti lagaknya orang jahiliyah yang tidak tahu hukum, tidak tahu adab, tidak tahu akhlak di dalam kehidupan bermasyarakat. Pak Mahfud, sayang sekali kita dibatasi oleh waktu, Pak. Sudah 4 hal tadi yang kita bahas tentang lemahnya iman, kemudian penerapan hukum yang sewenang-wenang, sifat sombong, dan yang terakhir tadi tentang tabarruj ya. Tingkah laku para istri kita untuk orang lain, bukan untuk suaminya lah, dalam arti yang kecil. Pak, di 2 menit terakhir ini, untuk mengundang keberkahan dari Allah, pimpinlah kita dengan sebuah salawatan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, mari kita baca yang tadi, Ya Rabbi Bil Mustafa, lalu disambung dengan Astaghfirullah Rabbal Baraya. Ya Rabbi Bil Mustafa, Balil Maqadidana, ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mu'minah juga terima kasih telah berkenan hadir. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata aspek kejahilian itu tidak lepas dari kehidupan kita. Pertama kuncinya bagaimana agar kita menjaga tetap aspek kejahilian tidak terkait dengan kita. Jagalah selalu iman kita dengan bertakwa sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur atas apa yang dimiliki dan bersabar atas apa yang terjadi. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semua. Saya Rahmaji Asmuri berterima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Rabbana.